Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dicurahkannya kepada kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dapat bertemu di dalam majelis ilmu, insyaallah membawa manfaat bagi kita semua. Di samping ini adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafaqquh fiddin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita semua teladan yang baik, membimbing kita kepada sunnah yang mulia. Dan beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmah terutama terhadap umatnya. Itu dapat kita saksikan dari sunnah-sunnah yang beliau tuntunkan kepada kita. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Akhwani fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah hadis sebagai tema kajian kita pada hari ini, yaitu hadis inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Mungkin kita semua pernah mendengar hadis ini. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia atau dalam seorang insan seperti mengalirnya darah. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa syaitan, yaitu jin, jin yang suka membisikkan waswas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, itu dapat menyusup ke dalam diri manusia melewati melalui aliran darahnya. Hadis ini memiliki asbab al-wurud, sebab Nabi SAW mengucapkan perkataan ini, inna syaitan yajri minal insan majraddam, yaitu kisah Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah binti Huyai qalat, dia bercerita, hadis Bukhari dan Muslim, dia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan i'tikaf, yaitu di Masjid Nabawi. Zahirnya ini di bulan Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Fa'ataituhu azuruhu laylan, lalu aku mendatangi beliau, yaitu mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suaminya, pada malam hari. Jadi ini menunjukkan bahwa ini kisah terjadi pada malam hari. Nabi sedang beriktikaf di masjid. Datanglah Safiyyah binti Huyai mengunjungi beliau. Fahaddastuhu thumma qumtu. Aku berbincang-bincang dengan beliau, mengobrol sejenak dengan beliau. Thumma qumtu. Kemudian aku berdiri, yaitu bergerak untuk pulang, beranjak untuk pulang. Ini juga menunjukkan dalil bahwasanya aktivitas-aktivitas duniawi itu tidak membatalkan i'tikaf, selama tidak mendominasi, seperti berbincang-bincang, mengobrol, bahkan dengan istri, asalkan tidak menjurus kepada obrolan cinta, yaitu pengantar mukaddimah kepada jima. Itu rofas, itu tidak boleh. Tapi kalau mengobrol biasa, ya, dikunjungi oleh istri lalu mengobrol obrolan biasa, itu dibolehkan dan tidak membatalkan i'tikaf. Hanya saja kalau kelamaan, menghabiskan waktu yang panjang untuk itu, ini dapat merusaknya. Tsumma qumtu, kemudian aku beranjak untuk pergi. Fangqalabtu, aku pun bergegas untuk pergi dan meninggalkan beliau. Faqama ma'iya liyaqlibani, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut berdiri bersamaku untuk melepasku pergi, yaitu ke pintu masjid, karena seorang yang beriktikaf tidak boleh keluar dari masjid tanpa hajat dan kebutuhan, keperluan mendesak. Ya, jadi dia boleh melepas orang yang mengunjunginya ke pintu masjid. Pintu masjid, bukan pintu halaman masjid. Ya, di pintu masjid. Jadi tidak keluar dari masjid. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid, dan rumah kediaman dari Safiyyah binti Huyai ini adalah di rumahnya Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid, di situ rumahnya Safiyyah binti Huyai. Famarra rajulani minal ansar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melepas Safiyyah binti Huyai di pintu masjid, tiba-tiba tanpa sengaja, tanpa direncanakan, lewatlah dua orang laki-laki dari suku Ansar lewat. Falamma ra'ayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a. Begitu mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempercepat langkah, bergegas. Ya, mempercepat jalan, mempercepat langkah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ala rislikuma, innaha Safiyyah binti Huyai, innaha Safiyyatu binti Huyai. Tahan langkah kalian, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ini adalah Safiyyah binti Huyai. Ya, ini adalah Safiyyah binti Huyai. Nabi berkata kepada keduanya, tunggu dulu, yaitu menahan keduanya. Ala rislikuma, artinya ini adalah isyarat bahwa Nabi hendak mengatakan sesuatu kepada mereka berdua supaya mereka tidak pergi. Tahan dulu, ya tunggu dulu, itu artinya. Ini adalah Safiyyah binti Huyai. Faqala, maka keduanya berkata, subhanallah ya Rasulullah. Keduanya mengucapkan tasbih, subhanallah ya Rasulullah. Artinya mereka menangkap bahwa Nabi mencurigai mereka berprasangka sesuatu terhadap mereka, terhadap beliau. Maka keduanya pun bertasbih dan mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Artinya tidak mungkin kami berprasangka buruk kepada dirimu. Tidak mungkin kami berprasangka buruk kepada dirimu, yaitu engkau berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram. Tidak mungkin. Kalaupun sosok itu tidak kami ketahui siapa dia, kami yakin itu bukan wanita yang lain. Itu adalah mahram dari beliau. Itu kira-kira makna dari ungkapan takjub dengan kalimat tasbih, subhanallah. Artinya mereka mengatakan, tidak mungkin hati kami dikotori dengan su'uzon, buruk sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena buruk sangka kepada Nabi itu bisa menyeret kepada kekufuran. Ya, buruk sangka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat menyeret kepada kekufuran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu, inna syaitan yajri minal insan majraddam. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin, dari kata-kata Nabi ini dapat kita tangkap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin hati mereka itu disusupi was-was oleh syaitan, lalu memiliki prasangka yang tidak-tidak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, wa inni khasyitu ayakthifa fi kulubikuma su'an. Aku khawatir, ya, syaitan membisikkan, menyusupkan, memasukkan ke dalam hati kamu berdua satu prasangka buruk, yaitu keburukan dan kejahatan, su'uzon terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah suatu kekufuran. Ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin, itulah dia asbabul wurudnya, yaitu sebab-sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan tersebut. Ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa tafsiran dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri minal insan majraddan. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan kepada kita dua makna. Yang pertama adalah bahwa hal ini menurut hakikatnya, yaitu syaitan dapat mengalir bersama aliran darah manusia. Karena syaitan dapat menjelma dalam bentuk yang lain, Berbeda dengan manusia, dia diciptakan dari api dan dia dapat menjelma dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi bukan suatu yang mustahil apabila setan ini dapat mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah, yaitu di dalam aliran darah mereka. Jadi ini menurut makna hakikinya. Ini penjelasan dari Al-Fudail bin Iyad juga. Sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwa hadis ini boleh dibawa kepada makna hakiki, yaitu setan betul-betul mengalir dalam tubuh kita menurut aliran darah kita atau di dalam aliran darah kita, karena ada qorin pada diri manusia. Sampai Nabi juga ada qorinnya, cuma qorin Nabi sudah ditundukkan dan masuk Islam. Jadi setiap orang ada qorin, yaitu ada setan yang terus menyertainya kemanapun dia pergi, tidak dilepaskannya. Boleh jadi setan qorin inilah, ya, jin qorin inilah yang menyusupi darah manusia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, beliau mengatakan di sini ada kalimat ini adalah kalimat isti'arah, yaitu majas. Majas isti'arah, yaitu ada musyarakatul makna, ada makna yang sama pada setan dan darah terhadap manusia, di mana darah ini tidak bisa lepas dari manusia. Ya, apabila manusia kehabisan darah, jangankan kehilangan darah, kehabisan darah saja dia akan mati. Jadi darah ini adalah sesuatu yang selalu ada pada manusia, ya, tidak bisa lepas darinya. Nah, inilah yang dikatakan musyarakatul makna dengan setan terhadap manusia. Bahwa demikian pula setan, kata Ibnu Hajar, dia tidak bisa lepas dari manusia. Kemanapun manusia itu pergi, dia selalu menguntitnya. Dia selalu, ya, mengikutinya. Dia selalu membayang-bayanginya. Tidak dilepaskan tarfata'ain, walaupun sekejap mata. Jadi di sini ada makna isti'arah, majas isti'ari. Ya, di mana setan dan darah itu terhadap manusia memiliki persamaan makna. Ada titik temu yang sama, yaitu sama-sama tidak bisa lepas darinya. Ya, manusia tidak bisa melepaskan diri darinya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari darah, sebagaimana manusia tidak bisa melepaskan diri dari setan. Ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin. Itulah dua makna yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Di sana ada makna lainnya, ya, yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini. Yang ketiga, tadi dua makna, ya. Yang ketiga adalah bahwa syaitan, ya, mengaliri tubuh manusia seperti aliran darah. Tidak ada satupun anggota tubuh yang teraliri darah, melainkan setan akan menguasainya, melainkan setan akan sampai kepadanya. Nah, inilah yang makna yang diperkuat oleh riwayat lain di dalam Sahih Bukhari juga dengan lafal yablughu, inna syaitan yablughu, ya, minal insan min ibni adam mablaghad dam, dengan kata balagha, yaitu sampai. Ya, sesungguhnya setan yablughu, sampai mengaliri, menyusupi seluruh bagian-bagian tubuh manusia sebagaimana darah. Coba perhatikan darah, ya. Semua bagian tubuh kita itu dialiri oleh darah. Apabila tidak dialiri darah, ya, tidak sampai darah ke situ, maka organ itu akan mati. Ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah syaitan, tidak ada satupun anggota tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, melainkan syaitan akan berusaha untuk menguasainya. Dia akan menguasai otak manusia. Dia akan menguasai mata manusia. Dia akan menguasai pendengaran manusia. Dia akan menguasai lisan manusia. Dia akan menguasai tangan manusia, kakinya, hatinya, terutama jantungnya, yaitu hati, kalbu. Disitulah pusat darah. Disitulah darah disebarkan ke seluruh tubuh manusia. Ya. Ini makna yang ketiga, yaitu setan itu akan sampai kepada semua anggota tubuh manusia sebagaimana darah sampai kepada semua anggota tubuh kita. Ya, ini makna ini diperkuat dengan lafal yang lain, yaitu yablughu minal insan yablughad dam, dengan kata balagha yablughu, yablughu minal insan mablughad dam. Maka coba lihat ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin, bagaimana manusia itu dikuasai oleh setan. Ya, setan berusaha mencari titik lemahnya di mana. Kalau titik lemahnya itu di mata, maka setan akan memfitnahnya, akan menggunakan matanya untuk melumpuhkan dirinya, atau melalui telinganya, atau melalui lisannya, atau melalui tangannya, ya, atau melalui kakinya, atau melalui kemaluannya. Ya. Jadi setan ini berusaha untuk menaklukkan manusia dari anggota tubuh yang terlemah yang ada pada manusia. Sama kalau antum bertarung, ingin menaklukkan musuh dengan jurus-jurus yang antum miliki, antum akan menyasar, antum akan mengarahkan pukulan ke bagian tubuh yang dianggap ini adalah titik lemah, kan begitu. Seperti itulah syaitan melumpuhkan insan. Dia lihat dari mana titik lemah manusia itu. Ada yang titik lemahnya lisan, ya, maka syaitan pun menguasai lisannya. Sehingga ada sebagian orang yang lisannya itu memang seolah-olah tidak terkendali, susah dikendalikannya, ya, susah dikendalikannya. Kadang-kadang lisannya itu bergerak, beraktivitas, ya, lisannya ini. Lisannya itu berbuat tanpa kendali atau di luar kendali otaknya. Ya, berbicara begitu saja tanpa dia pikirkan. Nah, disinilah ikhwan fiddin syaitan menguasai lisan seseorang sehingga berbuat, bekerja di luar kendali akal pikirannya. Di sana ada yang difitnah oleh syaitan melalui matanya. Susah untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Yang tidak nampak pun berusaha untuk dilihatnya, apalagi yang nampak. Ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, syaitan menguasai matanya. Sehingga kadang-kadang refleks. Ya, begitu lihat wanita cantik, mata itu tertuju ke sana, padahal pikiran enggak ke situ. Ya, pernah meleng begitu lihat begitu ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Setan menguasainya. Setan menguasai mata kita sehingga dia berbuat, ya, dia bekerja di luar perhitungan kita. Ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, terpatung istilahnya, ya. Nah, ditepuk pundaknya baru sadar. Oh ya. Astagfirullah katanya. Maka Nabi mengatakan yang pertama itu mungkin dimaafkan, tapi pandangan yang kedua dan selanjutnya itu tidak dimaafkan. Ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin. Nah, ini salah satu bukti bahwa setan bisa menguasai mata manusia. Ikhwan fiddin. Atau telinganya. Sebagian orang telinganya sudah dikuasai oleh setan. Ya. Itu ghibah, namimah, itu nyaman terasa didengar itu, ya. Betah mendengarkannya. Iya kan? Betah mendengarkannya. Ghibah, namimah itu enak didengar. Sampai selesai. Ya, sampai tamat ceritanya, sampai tamat ghibahnya. Tidak terasa ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin. Padahal setelah itu barulah dia berkata, "Kenapa ya saya dengar itu? Jadi beban di hati. Jadi bahan pikiran." Ikhwan fiddin sudah terdengar dia sudah berpisah dari si penggibah, barulah dia berkata, tadi maunya saya cegah dia berkata ghibah. Tapi telinga itu macam dibuai-buai, enak mendengarnya. Ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Ya. Kita enggak mau mendengarnya tapi didengar terus. Ya. Didengar terus sampai selesai. Ya, sampai tamat cerita ghibahnya Ikhwanul Fiddin, barulah ya kita puas. Ya, padahal kita setelah itu menyesali apa yang kita dengar sendiri, Ikhwanul Fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, ini bukti bahwasanya telinga kita itu sudah dikuasai oleh setan. Ada yang Nabi mengatakan telinganya dikencingi oleh setan. Didengar adzan, dia mendengar dengan telinganya tapi dikencingi oleh setan. Setan menguasai telinga manusia dengan mengencinginya. Ikhwanul Fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setan itu bermalam di mana? Di lubang hidungnya. Ya, sehingga seorang itu ya merasa nyaman terpulas dengan tidurnya. Ikhwanul Fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi setan memang betul-betul menguasai tubuh manusia seperti aliran darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Itu makna yang ketiga dari hadis inna syaitan yajri, dalam riwayat lain yablughu minal insan ma balaghad dam. Makna yang keempat ikhwanul fiddin ma'asyaral muslimin, makna yang keempat inilah sebenarnya makna yang terkuat dan didukung oleh asbabul wurud, ya. Tanpa kita menafikan makna yang pertama tadi, bahwasanya ini betul-betul hakiki terjadi. Makna yang keempat adalah bahwa kecepatan was-was setan di dalam membisikkan godaannya, syubhatnya, was-wasnya kepada manusia seperti cepatnya aliran darah dalam tubuh manusia. Yajri itu kata-kata yang bermakna mengalir dengan cepat. Ya, maka diungkapkan kalau seorang itu berjalan, bahasa Arabnya apa? Masa yamsi, ya kan? Kalau berjalan dengan cepat atau diistilahkan berlari, apa? Yajri, jaro yajri. Air sungai mengalir, dikatakan yajri. Demikian pula matahari beredar, dikatakan yajri. Tajri li mustaqarrin laha, kan begitu. Digunakan kata-kata jaro yajri. Artinya ini berjalan, bergerak dengan cepat. Punya kecepatan, maka dikatakan jaro yajri. Itu dikatakan kepada sungai, ya, kepada manusia yang berlari, kepada matahari yang beredar. Kita tahu bagaimana kecepatan ya beredarnya benda-benda di langit, ya. Bulan, matahari, bumi dan lain sebagainya itu melebihi kecepatan suara semua. Ikhwanul Fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian pula darah. Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yajri, dia berjalan. Dia mengalir. Ya, ini ada sisi ilmiahnya dari hadis ini bahwa darah kita itu mengalir dengan cepat. Seandainya Ikhwanul Fiddin, kita tahu bagaimana cepatnya aliran darah diperdengarkan kepada kita. Ya, ada satu saya baca artikel bahwa kecepatan darah mengalir dalam tubuh manusia itu lebih kurang 30-40 cm per detik. Per detik ya. 30-40 cm per detik. Itu dalam keadaan normal. Dalam keadaan beraktivitas penuh, ya, bisa mencapai 50 cm per detik. Ikhwanul Fiddin ma'asyiral muslimin. Dalam kondisi mungkin tidur atau istirahat mungkin bisa turun menjadi sampai kepada titik yang paling ya lambat yaitu 15 sampai 20 cm per detik. Begitulah kecepatan darah mengalir dalam tubuh manusia. Ya, hingga kalaulah diperdengarkan bagaimana darah ini mengalir dalam tubuh manusia, ya, kita mendengarnya, maka itu seperti kita berada di sebuah air terjun. Pernah berdiri di samping air terjun, bagaimana gemuruhnya? Bergemuruh atau tidak? Pada gak pernah lihat air terjun waterfall, ya, air terjun tahu kan air terjun ya. Pernah gak kita berdiri di sampingnya atau di dekat air terjun tersebut? Bagaimana suara gemuruhnya? Sangat bergemuruh kan begitu ya. Kita dengarkan gemuruh air itu. Nah, seperti itulah dia gemuruh darah mengalir menjalar dalam tubuh kita. Jadi ini satu kinayah, ungkapan yang menunjukkan cepatnya setan itu membisikkan, menyusupkan, menyelipkan was-was bisikannya ke dalam hati manusia. Nah, ini makna yang terkuat yang didukung oleh asbabul wurud tadi. Nabi khawatir, ya. Keduanya sudah menyangga, ya Rasulullah, subhanallah, ya Rasulullah, enggak mungkin kami berprasangka buruk terhadap dirimu. Ya, tidak mungkin kami punya suuzon terhadap dirimu. Engkau adalah Rasul. Dan dua sahabat Nabi adalah dua sahabat yang mulia. Nah, Nabi SAW ingin, ya, menyelamatkan hati mereka. Dari apa? Dari was-was setan. Ya, pada saat itu mungkin tidak terdetak dalam hati mereka. Tidak terpikir oleh pikiran mereka pada saat itu. Ya, namun tidak ada jaminan setelah itu hati mereka tidak berubah. Khonifuddin ma'asyarakat. Oleh karena itulah Nabi mengklarifikasi, menyetop mereka, menyuruh mereka berhenti untuk menjelaskan ini masalahnya sebenarnya ini. Nah, itu perlu klarifikasi, ya, perlu diperjelas supaya tidak ada suatu kesamaran dalam perkara-perkara yang kita katakan dikhawatirkan ada distorsi makna, kan begitu. Nah, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah sofia. Ya, sungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah cepatnya. Setan itu membisikkan was-wasnya kepada manusia. Nah, itu kita rasakan juga, ya. Sesuatu yang sebelumnya kita anggap biasa, ternyata sesudah itu muncul sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Suuzon rata-rata seperti itu. Ya, dan masalah-masalah yang terjadi di antara manusia, ya, di tengah-tengah manusia, rata-rata seperti itu. Perkara-perkara yang sepele, remeh, seolah-olah ini tidak akan menimbulkan fitnah, tapi di akhir malah justru menimbulkan masalah besar. Fitnah besar. Ikhwani fiddin, karena setan bermain dengan hati manusia. Sangat cepat bisikannya, kadang-kadang tidak terduga. Tiba-tiba saja sudah masuk suuzon itu, ya, prasangka buruk itu ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Sebagaimana cepatnya setan membisikkan kesesatan, keburukan, niat jahat ke dalam hati manusia. Kadang-kadang tidak terpikirkan di luar kecepatan akal kita untuk memikirkannya. Awalnya sih tidak ada niat copet, tapi tiba-tiba kok muncul niat nyopet, kan gitu ya. Awalnya enggak ada niat untuk nipu, tapi tiba-tiba kok muncul, ya, niatan untuk menipu. Ya, sebelumnya tidak ada niatan untuk mengganggu, tiba-tiba kok muncul niatan untuk mengganggu. Tiba-tiba muncul niat untuk berbuat jahat, ikhwan fillah. Niat untuk kita katakan mungkin korupsi atau melakukan kezaliman atau melakukan tindak kejahatan, itu muncul, ya, sebagaimana kita lihat, ya, di banyak kasus-kasus kejahatan itu muncul tiba-tiba, kan gitu ya, tidak terencana. Ya, tiba-tiba saja setan membisikkan di tengah jalan, muncul itu. Ya. Nah, begitulah cepatnya setan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Darah itu cepat sekali mengalir dalam tubuh manusia, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi sini ada sisi ilmiahnya. Ya. Sisi ilmiahnya apa? Bahwa memang darah ini mengalir dalam tubuh manusia dan dia perlu mengalir. Ya, dia perlu mengalir. Dia harus mengalir. Apabila dia tidak mengalir, maka ini akan menyebabkan kerusakan dan yang terparah adalah menyebabkan kematian. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka dari itu, ya ikhwani fiddin, jantung yang merupakan pusat dari aliran darah itu, ya inilah fungsinya. Nabi mengatakan, ya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ya, dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging yang jika dia bagus maka bagus semua tubuh manusia. Apa itu? Jantung. Fisiknya jantung. Jadi artikan hati tapi fisiknya jantung. Apa fungsi jantung yang paling utama? Yaitu memompa darah. Dia adalah pompa darah. memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Ya. Tubuh manusia ini perlu ia dialiri oleh darah. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya di dalam hadis-hadis beliau. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan beberapa sunnah, ya, pentingnya ya, memastikan ataupun menjaga aliran darah dalam tubuh kita. Ya, salah satunya adalah saya jelaskan di sini, saya sebutkan ini di dalam buku panduan amal sehari semalam. Ya, tadi saya sebutkan bahwa darah ini mengalir menurut aktivitas manusia. Kecepatan normalnya berapa? 30 sampai 40 cm per detik. Itu normalnya dalam kondisi kita normal. Sadar, terjaga, dan tidak beraktivitas dengan aktivitas yang berat. Ya, dia bisa cepat, ya, dia bisa mengalir dengan cepat sampai 50 cm per detik. Dan dia bisa berada di ambang bahaya jika mengalirnya terlalu cepat. Ya, yang bisa menyebabkan orang-orang bilang darah tinggi kan begitu ya, yang bisa mengakibatkan stroke dan kematian. Dan dia juga tidak boleh terlalu lambat sehingga ini juga membahayakan. Ya. Jadi ada batas minimal dan maksimal ya mengalirnya darah di dalam tubuh manusia ya Panefit. Dan itu merupakan salah satu kunci sehat di dalam kehidupan. Saya sebutkan di dalam panduan amal sehari semalam adab bangun tidur. Ketika kita tidur otomatis ya, otomatis darah itu mengalir pelan. Mungkin di bawah 20 cm per detik dalam tubuh kita, mengalir pelan dan lambat karena kita tidak sedang beraktivitas, istirahat, apalagi tidur malam. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, ketika bangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan beberapa sunnah. Yaitu saya sebutkan di dalam panduan amal dalam kita dalam bab bangun sunnah-sunnah Nabi ketika bangun dari tidur. Bahwa di situ ada beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Dan ini perlu untuk kita amalkan. Dan kalau kita tidak amalkan bisa berakibat fatal. Ya, pertama kita bangun itu membaca doa. Ya. Membaca doa. Kemudian yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tiga langkah ya. Tiga langkah. Yang pertama membaca doa. Yang kedua kita mengusap bangun, kita berduduk, kita mengusap bekas-bekas tidur pada wajah kita. Bekas-bekas tidur pada wajah kita. Ya, seperti maaf tai mata kan begitu ya. Atau ya kita katakan kekusaman pada wajah ketika bangun tidur kan begitu ya. Nah, ini juga bagus. Ya, karena di sini adalah indra, banyak indra itu di sini. Jadi diaktifkan dia. Itu ada manfaatnya juga. Ya, merangsang darah untuk sampai ke tempat-tempat yang vital seperti apa? Penglihatan, pendengaran, dan itu adalah vital karena kita akan beraktivitas. Yang kedua itu. Yang ketiga, disunahkan untuk membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Itu bangun tidur. Ya, itu setelah doa, ya alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kan begitu, itu doanya. Itu yang pertama. Ini setengah menit pertama. Setengah menit kedua, ya kita mengusap wajah dari bekas-bekas tidur pada wajah kita. Bekas-bekas tidur pada wajah kita. Yang ketiga, membaca surat Ali Imran, yaitu 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati sampai akhir ayat. Itu setengah menit ketiga, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Yaitu ketika kita sudah menjulurkan menurunkan kaki ke lantai. Coba lihat ikhwani fiddin, ini satu sunnah yang luar biasa. Banyak kita lihat, kita dengar ya kejadian-kejadian seperti jatuh di kamar mandi ya, atau ya setelah bangun dari tidur ya, kita menuju kamar mandi atau di kamar mandi atau keluar dari kamar mandi, itu sering terjadi. Jadi karena ini sunnah ini penting. Karena pada saat itu aliran darah belum normal. Ya. Belum normal. Mungkin masih di bawah 20 cm per detik. sebelum dia mencapai angka normalnya, dia sudah dipaksa untuk beraktivitas yang menyebabkan belum darah itu belum terpompa mengalir sampai ke otak, sehingga kadang-kadang menyebabkan oyong dan jatuh. Nah, ini sudah saya alami sendiri ini. Terus terang ini nyata, bukan cerita bohongan. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, ini satu pelajaran. Satu ketika bangun dari tidur karena terburu-buru mau pergi sahur, saya bangun langsung ke kamar mandi. Ya, kelihatannya normal, padahal sebenarnya belum normal karena aliran darah belum sampai kepada angka yang normal. Ya, ketika keluar dari kamar mandi itu sudah apa namanya? Sudah oyong. Ya, tiba-tiba saja beleng dan jatuh. Ya, ini kejadian nyata. Dan itu keluar dari kamar mandi, ikhwan fiddin ma'asyarum. Tiba-tiba enggak. Kemarin itu waktu itikaf. Iya, waktu itu kemarin. Jatuh begitu. Ya, mujur di karpet begitu. Ada karpetnya di situ, jadi mulus. Jatuh seperti ini. Ini handphone siapa? Maaf, dijatuhkan. Oh, enggak, jangan. Ya, jatuh begitu. Iya. Blank, tiba-tiba enggak ada, enggak kepikir apa-apa, tiba-tiba sudah kepala udah di lantai. Ikhwan fillah, enggak dibayangkan kalau dari lantai 2 itu gimana? Mungkin lain ceritanya itu. Ya, terus terang. Ya, jatuh begitu enggak sadar ya, tiba-tiba sudah dibawa ke tempat tidur. Ikhwan fillah, Mas. Itu terjadi. Itu sudah saya alami sendiri, ikhwan fillah. Kemarin baru ya, kemana waktu itikaf kemarin. Ini pelajaran. Bagaimana kalau kita melanggar ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bangun tidur saja, itu bisa menimbulkan bahaya dan mudarat bagi diri kita. Ya, maka ikhwan fillah, dokter ahli saraf sendiri, ya ini secara kedokteran ya, berpesan bahwa setiap orang itu harus memperhatikan 3 kali setengah menit. 3 kali setengah menit, yaitu setiap bangun tidur. Ini adalah satu yang mudah dilakukan, ya. Tetapi ini sangat penting sebenarnya. Kalau kita mau memiliki jantung yang sehat, ya. Ini disebut 3 kali setengah menit, ya. Karena elektrokardiogram, ya, pada seseorang itu normal pada siang hari, yaitu ketika dia sudah beraktivitas. Tapi bangun tengah malam atau bangun ya di malam hari untuk melaksanakan aktivitas tiba-tiba, itu elektrokardiogram ini belum berfungsi secara normal. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, karena dengan tiba-tiba bangun, ya, otak itu akan menjadi anemik dan mengalami gagal jantung sementara. Ya, artinya berhenti dia. Dan otak kekurangan darah hingga orang itu sempoyongan dan jatuh. Ikhwan fillah ma'asyiral. Ini banyak terjadi. Ya, ini adalah kasus yang sering terjadi menimpa beberapa orang yang ya mungkin satu faktor kelelahan sebelum dia tidur. Ya, dan yaitu tadi ya terburu-buru ketika bangun dari tidur, dan terjadilah seperti yang saya sebutkan tadi, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Maka para ahli, dokter ahli, terutama dokter ahli saraf, menganjurkan agar kita menjalankan 3 kali setengah menit, kata mereka. Dan ini sebenarnya luar biasa ya. Nabi sebenarnya sudah menganjurkannya. Nabi sudah menjelaskan di dalam sunnah beliau. Ya. Tanpa ada unsur wah mereka Nabi pernah belajar ya tentang hal ini, tidak. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu dari langit, ikhwan fillah, dari pencipta manusia. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi mereka mengatakan ini anjuran dari dokter ahli syaraf. Satu, bila terbangun jangan langsung turun dari tempat tidur, tapi berbaringlah selama 1/2 menit. Mungkin ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, waktu kita pakai untuk apa? Berdoa. Buka mata berdoa, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Kan begitu ya. Lebih bagus lagi kalau doa ini kita baca, jangan terburu-buru ya, kita buka mata, kita resapi bagaimana kita masih diberi oleh Allah nikmat kehidupan. Buka mata, mata masih berfungsi, ya. Buka mata, badan masih bisa bergerak, ya. Kita masih diberi nikmat kehidupan. Itu yang setengah menit pertama. Setengah menit kedua, duduk di tempat tidur selama setengah menit. Ya, ini bisa kita gunakan yang kedua ini, setengah menit kedua ini untuk apa? Mengusap bekas-bekas tidur pada wajah kita. Bekas-bekas tidur pada wajah kita. Tai mata diusapkan begitu ya. Ya, wajah dilap. Ya, usap biasa kalau bangun tidur kan seperti itu kan gitu ya. Masih ada jigongnya, jigong tuh ya. Ya, ini macam-macam lah ini dibersihkan di situ. Ya. Jadi itu bukan di kamar mandi sebenarnya. Ya, bangun dari tidur itu sudah dilap-lap juga kan begitu ya. Kalau Nabi bersiwak, bangun tidur bersiwak. Ini salah satu juga yang ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur. Ini setengah menit yang kedua. Setengah menit yang ketiga, kata mereka, turunkan kaki dan duduk di tepi ranjang selama setengah menit. Ini setengah menit ketiga. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membaca apa? Ya, surat Ali Imran 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Akhwani fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itulah dia, ya, tiga kali setengah menit yang dilakukan tanpa harus ya bayar, ya tidak susah untuk dilakukan, namun sangat penting ya untuk kesehatan kita. Maka dari itu jelas ya sunnah itu kalau kita jalankan ya dari A sampai Z, manusia itu pasti sehat insyaallah. Ya, karena sunnah ini dari siapa datangnya? Dari pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan melalui nabinya yang mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakukan insyaallah ya, ini adalah salah satu cara untuk hidup sehat, ikhwan fiddin ma'as. Tapi kadang-kadang kita enggak tahu ya sunnah-sunnah Nabi ini dan sering kita langgar, sehingga ya terjadilah ya kadang-kadang satu yang ya kita katakan tidak kita inginkan di dalam hidup kita, seperti yang saya alami itu. Ya, terus terang ya ada faktor kecapean ya, terutama saya katakan yang sudah 40 tahun ke atas, tentunya aktivitas jantungnya, kekuatan jantungnya tidak seperti anak muda kan begitu ya, yang mungkin bisa melakukan ya, segala sesuatu secara tiba-tiba. Tidak, ini jantung 40 tahun ke atas sudah berbeda ini ya. Maka tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas olahraga yang memacu kerja jantung secara berat, secara tiba-tiba. Bukan olahraga berat ya, bukan, beda antara olahraga berat dengan olahraga yang memaksa jantung untuk bekerja dengan berat. Seperti misalnya olahraga yang sifatnya kompetitif, berkompetisi apapun olahraganya. Nah, ini memacu kerja jantung yang berat. Ya. Mungkin kita lihat, wah, ada orang yang berjalan sampai 20 km, 30 km jauh kali kan begitu ya. Kita anggap itu berat. Tapi kalau dia lakukan dengan santai, itu tidak berat sebenarnya, apalagi sudah terbiasa melakukannya. Jadi itu berbeda, jantung yang 40 tahun dengan yang 30 tahun atau bahkan 20 tahun jantung anak muda. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dengan itu kita dapat menjaga aliran darah kita di dalam tubuh kita itu dapat mengalir dengan normal. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu salah satu di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis Nabi ini. Ya, bagaimana mengalirnya darah dalam tubuh kita. Bahwa darah itu perlu mengalir dalam tubuh kita. Ya, maka dia perlu bergerak, ikhwan fillah. Sebagai contoh, kalau antum tidak menggerakkan tangan ini, ya, diam aja gini terus. Apa jadinya? Kram, kebas, kan begitu ya. Boleh jadi dia bisa lumpuh, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, bisa jadi lumpuh. Maka dari itu ikhwan fiddin, ya, kita itu dianjurkan untuk bergerak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beraktivitas. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah itu dengan beliau sendiri. Artinya beliau kerjakan dengan tangan beliau sendiri. Ya, artinya apa? Kita perlu bergerak, kita perlu berolahraga, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai-sampai Nabi mengajak istri beliau untuk berolahraga. Itu istri, wanita, ya, perlu juga bergerak, berolahraga, ya, untuk mengalirkan darah ini ke seluruh tubuh kita, ya khonifuddin ma'asyiral muslimin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Taib, wallahu a'lam bisawab. Itu salah satu faedah yang dapat kita petik dari sabda Nabi, inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Mengalirnya darah, majrad dam di sini, yaitu mengikuti aliran darah, yaitu bagaimana cepatnya dia mengalir dalam tubuh manusia. Begitulah was-was syaitan membisikkan syubhatnya ke dalam hati manusia itu sangat cepat, tanpa terduga, tanpa dikira, kadang-kadang tidak terlintas dalam benak kita, muncul itu niatan untuk berbuat jahat, ya, niat untuk hasad, tiba-tiba muncul hasad, tiba-tiba muncul takabur, dan penyakit-penyakit hati lainnya itu muncul secara tiba-tiba, ya. Nah, setelah terjadi barulah kita istighfar, kan begitu, ya, astaghfirullah. Kita mengucap, kita beristiadah, kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari gangguan setan. Marah itu kan tiba-tiba, ya. Ini udah dia tahan-tahan atau dia nggak ada niatan untuk marah, tiba-tiba meledak marahnya, spontan begitu saja. Nah, itu dari setan. Maka salah satu obatnya adalah dengan apa? Dengan beristiazah. Oh, itu dari syaitan. Demikian juga tiba-tiba ya mendadak sombong, kan begitu, ya. Ya, mendadak hasad, itu penyakit-penyakit hati, ya. Penyakit-penyakit hati yang muncul tiba-tiba. Bagaimana syaitan dengan cepat bisa masukkan penyakit-penyakit itu, keburukan-keburukan itu ke dalam diri kita tanpa kita ketahui. Nah, inilah makna yang keempat. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini makna yang terkuat dari tiga makna sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana cepatnya setan membisikkan, masukkan keburukan ke dalam hati manusia. Maka Nabi mengatakan, ini khosyitu ayakdhifa fi qulubikum su'an atau syai'an, dalam satu riwayat. Aku khawatir setan memasukkan dengan cepat ke dalam hati kamu sesuatu keburukan, ya, yang menggoyahkan ataupun merubah pendirian hati kamu sebelumnya. Pada saat itu mereka mungkin belum bersuuzon. Saat itu mungkin beberapa langkah kemudian, ya, beberapa langkah kemudian, ya, setan akan bermain. Setan akan menggoyahkan hati mereka. Ya, masuklah ke dalam hati mereka, ya, mungkin suuzon tadi, buruk sangka tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi saddud dara'i', mencegah sesuatu sebelum terjadi, mengobati itu, ya, lebih baik daripada mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencegah sebelum penyakit itu masuk ke dalam hati mereka. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, jadi ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan akhlak mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu lemah lembut kepada umat beliau, menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap apa yang menjadi maslahat bagi umat beliau. Yang kedua, ini adalah bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, yaitu kekhawatiran beliau jika setan sampai mencelakakan hati mereka. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hati kedua sahabat ini, ya, dari apa? Dari waswas setan. Yang ketiga, faedah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah suuzon terhadap nabi atau para nabi adalah kufur. Ini adalah ijma' para ulama. Ya. Bersuuzon kepada nabi itu adalah kekufuran, dapat menggugurkan iman seseorang, bahkan dapat mengeluarkannya dari Islam. Maka kita wajib menjaga suuzon kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suuzon kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku saat beliau hidup dan juga setelah beliau wafat. Ya, sekarang ini misalnya ada yang mencurigai, jangan-jangan Nabi ini mengutip dari kitab suci terdahulu. Jangan-jangan ini dari setan. Ya, jangan-jangan Nabi ini kebetulan dapat wahyu, sebenarnya bukan kepada Nabi tapi kepada yang lain. Ya, ini adalah prasangka-prasangka buruk yang dapat menyeret seseorang kepada kekafiran, dapat mengeluarkannya dari Islam. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang istri atau siapapun mengunjungi seseorang yang sedang beritikaf di masjid. Istri mengunjungi suaminya atau suami mengunjungi istrinya yang sedang beritikaf di dalam masjid. Ya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sofiyah binti Huyai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini Sofiyah mengunjunginya pada malam hari. Ya. Ya, lebih-lebih lagi pada siang hari. Akhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Namun dengan catatan tidak dilakukan secara sering, ya, dan juga tidak lama, tidak memakan waktu yang lama, karena ini dapat menyebabkan rusaknya itikaf, ya, orang yang dikunjungi, ya, dan juga dapat membatalkan itikafnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis ini juga menunjukkan yang kelima, keharusan menjaga diri dari prasangka jelek kepada orang lain. Meskipun ada hal-hal yang mengarah ke situ. Jadi yang dikedepankan adalah husnuzon terhadap saudara kita yang muslim. Dan seorang mukmin itu mencari uzur, bukan mencari kesalahan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya. Jadi dia mencari uzur, ya. Misalnya begini, dia katakan, "Ah, mungkin dia begini, mungkin begini," kan begitu ya. Yaitu mencari uzur, ya, yang melepaskan saudaranya itu dari sangka buruknya itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Karena kita harus mengedepankan praduga tidak bersalah. Ya, karena kalaulah kita mendahulukan suuzon kita kepada orang lain, ya, berapa banyak kita dapati ternyata suuzon kita itu tidak seperti yang kita sangka. Orang itu ternyata tidak seperti yang kita duga. Ternyata prasangka kita itu salah total, bahkan terbalik 180 derajat dari apa yang kita sangkakan. Itu sering terjadi, ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin. Maka kita punya kaedah, itu kaedah berlaku di dalam bab al-hukum, ya, bahwa memaafkan, ya, itu lebih salah di dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah di dalam menghukum. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Salah di dalam memaafkan, kita maafkan dia ternyata salah, ternyata ya kita berprasangka baik kepada seorang ternyata apa tidak seperti yang kita sangka, itu salah kan? Itu lebih baik, ya, salah di dalam memaafkan ini lebih baik daripada kita salah di dalam menghukumi. Kita hukumi ternyata apa? Tidak seperti itu. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, maka kita mendahulukan husnuzon kita dan mengedepankan praduga tidak bersalah, ya. Ya, demi kita mencari uzur untuk saudara kita sama muslim, sama mukmin. Kemudian yang keenam, jika seseorang melakukan satu hal yang bisa dikira orang lain sebagai suatu kemungkaran, maka hendaklah ia memberi penjelasan agar orang lain terhindar dari suuzon. Yaitu kita juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya suuzon. Ya, misalnya terjadi sesuatu yang mencurigakan, maka kita harus memberikan klarifikasi. Ya, tadi misalnya kita sedang boncengan sama perempuan. Ya, terlihat oleh seseorang, kan begitu ya. Kita klarifikasi, ini memang bukan istri saya, tapi ini adik saya. Mungkin orang gak tahu kan itu adik dia. Jadi kita berikan klarifikasi supaya orang lain terhindar dari suuzon, ya. Karena kita gak tahu, dan kita tidak akan bisa menguasai hati manusia, ya ikhwan fiddin ma'as. Jadi mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati ataupun menyelesaikan satu masalah yang sudah, ya, memanas ataupun rusak, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi kita hendaknya menghindari diri dari apa? Dari hal-hal yang bisa mendatangkan tuduhan. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqu mawadi'at tuham. Hindarilah perkara-perkara yang dapat membangkitkan, menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian yang ketujuh. Setiap orang hendaknya mempersiapkan dirinya dari makar setan. Karena setan itu menyusup pada diri manusia melalui aliran darahnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa kata-kata mengalirnya setan dalam darah kita bisa diartikan secara tekstual. Artinya setan memang betul-betul masuk dengan kehendak Allah. Allah memberikan kuasa kepada setan untuk masuk ke dalam aliran darah kita. atau makna-makna yang lainnya, yang sebenarnya ketika empat makna ini saling mendukung satu sama lainnya, tidak saling bertentangan. Ikhwan fiddin ma'asyar muslimin. Jadi kita mesti berhati-hati, waspada. Ya, kita curiga terhadap ya bisikan-bisikan setan ini, ya. Nah, jadi setiap bisikan-bisikan buruk yang masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam hati kita, itu patut kita curigai ini dari setan. Ikhwan fiddin ma'asyar muslimin. Kemudian yang ke-8, bolehnya mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah, ya, karena takjub atau heran atau untuk mengagungkan sesuatu, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 16, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, yaitu kisah Al-Ifki, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita mengucapkan atau membincangkan hal seperti ini. Maha suci engkau ya Rabb kami. Jadi kita mengucapkan kata-kata subhanallah untuk menunjukkan takjub atau untuk mengagungkan sesuatu. Kemudian yang ke-9, hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang suami beriktikaf berjalan bersama istrinya, mengantarkan istrinya ke pintu masjid, ya, untuk mengantarnya pulang, asalkan tidak sampai keluar masjid. Akhwani fiddin ma'asyar muslim. Jadi sampai ke pintu masjid saja. Ya wallahu a'lam bissawab. Itulah beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Akhwani fiddin ma'asyar muslimin. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari segala keburukan, ya, terutama dari was-was asyaitan. Dan mudah-mudahan ya kita dapat melaksanakan dan mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, walaupun itu sunnah-sunnah yang kecil, yang seolah-olah itu sunnah yang biasa, sepele, tapi sebenarnya ya itu sangat banyak faedahnya, manfaatnya bagi kehidupan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin ya faedah yang dapat kita sampaikan dari hadis inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, ini ada beberapa pertanyaan dari para ikhwah. Mana yang lebih utama, korban kambing atau satu ekor lembu yang dibagi atas 6 atau 7 bagian? Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, korban yang paling utama adalah yang paling sempurna secara fisik, penampilan, ya, dan bentuk dari kambing itu. Misalnya antum berkorban kambing jantan dan kambing betina, mana yang lebih utama? Kambing jantan. Antum berkorban sapi 60 kilo dengan 70 kilo, mana yang lebih utama? Jelas 70 kilo. Ya, jadi makin sempurna hewan kurban yang antum sembelih, maka makin baik. Maka Nabi untuk kurban beliau memilih kambing yang bertanduk, sempurna tanduknya. Maka dihindari tanduk yang patah, kambing yang cacat, ya, yang belum cukup umur, kan begitu ya. Maka kita menyerahkan ataupun mengeluarkan uang kita untuk korban itu untuk hewan kurban yang betul-betul prima. Maka jangan biasakan cari kurban itu cari yang murah. Mana yang murah ya? Cari yang murah. Memang ini kelas murahan. Tingkatnya pun murahan. Nanti dapat surga juga murahan juga nanti. Oh, yang paling bawah. Ada tingkatan dalam surga. Ada. Tingkatan surga itu tingkatan, ikhwanibi. Sama-sama berkorban, sama-sama beramal soleh. Tapi beda antara satu amal soleh dengan amal soleh yang lain. Ikhwanifiddin, ya, ada nikmat surga yang rendah, ada yang tinggi. Kan begitu. Maka di dalam berkorban ini, ya, carilah yang memang baik. Ya, yang kalau bisa yang memang sempurna, prima. Kita tentunya semua sekarang ini bergantung harga, kan begitu ya. Nah, semuanya memang tergantung ya seberapa besar kita mengorbankan apa yang kita punya untuk berkorban itu. Ya, misalnya kita punya kemampuan 2 juta. Ya. Maka carilah yang 2 juta, jangan cari-cari yang 1,5 juta padahal dia mampu 2 juta. Tapi pelit kali 500 ribu pun dipalari kan begitu ya, cari kesana kemari. Padahal bedanya cuma 500 ribu. Nah, dapat yang murah, bangga kan? Wah, saya dapat yang murah. Merasa seolah-olah dia merasa, wah, saya enggak tertipu ini. Ya. Yang korban 2 juta, ah, itulah kamu tertipu. Mengapa yang mahal-mahal katanya? Padahal ya ikhwan fil din, tentunya kan harga itu kan bergantung kepada apa? Hewan yang akan disembelih. Ya, kalau kita misalnya bisa nih 2 juta bisa, lebih dari 2 juta pun bisa. Tambah-tambah 100 ribu bisa lah, 2 juta 100. Ya, masukkan 2 juta 100 kan begitu. Ya, jangan cari yang lebih rendah lagi kan begitu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, jadi semakin sempurna ya hewan korban kita maka semakin baik. Ya, sama halnya apakah itu kambing, lembu atau yang lainnya. Jadi bukan masalah kambing atau lembunya, tapi bagaimana kondisi kambing dan kondisi lembunya. Wah, saya lembu ini, dia kambing. Kambingnya gemuk, otawa, hampir seperti anak sapi. Sapinya kurus. Sapi kurus kan begitu ya. Ya, mana yang lebih bagus? Kambing atau sapi dalam kondisi seperti ini? Kambing, karena kambingnya lebih prima, lebih sempurna, lebih baik. Ya, enak dilihat, besar kan begitu ya. Dagingnya pun banyak. Ini lebih baik. Walaupun ini kambing, yang satu sapi, tapi sapinya sapi kurus. Dan juga kepada para ikhwah yang mau ikut kurban, jangan membuat pusing panitia. Mau murah tapi sapi yang gemuk kan begitu ya. Begitu datang yang kurus marah-marah. Kok kurus ya? Namanya juga cuma 1200. Untuk sekarang ini bagaimana mencari sapi gemuk 1200? Ya. Kan begitu. Apa 1.200.000. Mana bisa? Ya, jadi jangan membuat pusing panitia. Ya. Kalau bisa ya kasih lebih kan begitu. Apakah setan ataupun iblis dapat memberikan kemudharatan secara fisik kepada manusia secara langsung? Bisa ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin. Ya. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah terjadi di Madinah, seorang pemuda yang bergulat dengan apa? Seekor ular yang ternyata jin, yang mana kedua-duanya tewas, mati. Itu terjadi di Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jinnya mati, sahabat yang mulia itu juga mati bertempur dengan jin itu. Jadi secara fisik setan itu atau jin ini bisa memberikan mudarat. Bahkan dia bisa merasuki kita. ya, masuk ke orang bilang kesurupan kan begitu ya. Berapa banyak orang-orang yang kesurupan jin ini berujung dengan kematian? Banyak. Ya termasuk juga jin-jin yang dikirim oleh tukang-tukang sihir yang tujuannya untuk membunuh. Itu terjadi, banyak terjadi khonifuddin ma'asyar. Tapi kita yakin ya bahwa itu semua tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan Allah kita akan jauh lebih kuat. Jin itu lemah kecil ya. Kalau kita bersama Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jauh dari Allah, ya itu jadi santapan jin lah kita itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya tidak hafal surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Adakah surat alternatif? Enggak ada surat alternatif. Yang ada cara alternatif. Kalau enggak hafal ya bisa itu kita tempelkan di depan dinding kita itu kan. Atau di samping kita ada mushaf ya kalau kita enggak hafal. Ya 10 ayat terakhir mulai dari apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab kan begitu sampai akhir surat. Ya, kalau enggak hafal ya baca lewat mushaf akhwani fiddin ma'asyaral muslimin. Ya, tidak bukan harus tidak menjadi syarat dibaca melalui hafalan. Ya, boleh dibaca lewat mushaf. Atau pakai ini. Pakai apa? HP. Kan ada aplikasi Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah. Jadi enggak ada surat alternatif atau ayat alternatif. Ya, kekuatan ada alternatif. Tapi surat ini enggak ada alternatif. Bid'ah nanti jadinya, kan begitu. Iyalah, kadang-kadang Nabi mengajarkan surat ini kita baca surat yang lain. Ya kan? Nah, jadi yang enggak diajarkan jangan diamalkan. Akhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Ya. Baik. Nah itu memang kita enggak boleh terburu-buru bangun tidur itu. Itu pengalaman saya pribadi itu. Ya, tumbang. Alhamdulillah karpet seperti ini dia. Ini jatuh. Kepala duluan itu. Kalau dari lantai 2 lantai 3 enggak tahu apa nasibnya kan begitu. Waktu i'tikaf kemarin. Apa saja kiat agar setan takut kepada kita seperti layaknya Umar bin Khattab? Ya, jadi Umar bin Khattab lah. Ya, keimanan seorang itu kan bertingkat-tingkat. Kita juga merasakan itu. Ketika iman kita meningkat, kita rasakan setan itu ada rasa-rasa dia menjauh kan begitu ya. Ini lagi kuat-kuatnya iman ini. Tapi lagi down, lagi futur kan begitu ya. Mudah saja buat maksiat kan gitu ya. Lagi goyah kita, lagi lemah iman kita. Mudah saja buat maksiat, ya, mudah lalai dan sejenisnya ya Fanifuddin. Jadi itu tergantung kepada keimanan kita. Ya, makin tinggi sebagaimana Imam Ahmad juga demikian. Imam Ahmad itu kalau mau ruqyah itu belum dibacakan saja itu setan sudah lari. Mendengar melihat sandalnya terompahnya Imam Ahmad itu setan sudah keluar itu. Jadi belum lagi dibacakan ayat Quran itu Imam Ahmad. Ya, kalau kita baca sampai sarin penuh belum keluar juga itu jin. Kita ngeruk ya, baca seharian penuh enggak keluar juga jinnya, enggak lari juga jinnya. Imam Ahmad ngerukyah itu belum lagi diruqyah, melihat sandalnya mau enggak keluar tuh jin, cabut dia kan gitu. Kita kan enggak seperti Imam Ahmad ya kan Fiddin. Ya, ya tergantung kepada tingkatan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kapan waktu yang paling utama mengerjakan sholat duha? Yang paling utama adalah waktu awal dan waktu akhirnya. Waktu awal itu sholat isyraq, yang mana pahalanya setara dengan umrah. Yang kedua adalah sholat awabin, yaitu pada akhir waktu duha, itu menjelang tengah hari. Ya, bisa dilakukan sebelum kita qailulah atau setelah bangun dari qailulah. Ya, jam-jam 11. Ya, sampai jam sebelum jam 12. Kira-kira itulah waktu sholat awabin. Bagaimana kalau kita mengucapkan talak dalam keadaan marah-marah dan dalam keadaan berkali-kali, apa namanya? Oh, berkali-kali mengucapkannya. Ya, la talaqa fi ghalaq. Tidak ada talak pada saat ghalaq. Ghalaq artinya pikiran sedang macet, terkunci, ya. Termasuk di dalamnya pada saat seorang itu sedang mabuk misalnya. Misalnya ini kan begitu ya. Ya, lalu dia ucapkan talak. Nah, ini enggak jatuh. Demikian pula pada saat seorang itu terlalu gembira kan begitu. Bisa jadi seperti seorang saking gembiranya dia mengatakan Allahumma anta abduk wa ana rabbuk katanya. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya dia salah ucap. Nah, ini ghalaq namanya. Demikian juga pada saat marah-marah. Ya, pada saat marah-marah kan seperti itu, orang tua marah sama anaknya, diusirnya anak itu dari rumah. Pergi kamu dari rumah ini. Udah pergi bingung dia nyarinya kan gitu. Itu artinya apa? Dia enggak berkehendak mengusir. Buktinya setelah pergi anak itu, kesibukan dia nyarinya, ke sana kemari, ke sana dicarinya. Padahal waktu marah dia katakan, "Pergi kamu dari sini," kan begitu. Nah, ini artinya waktu kondisi marah, akal kita tidak berfungsi dengan baik. Ya. Ya, jantung pun berdegup tidak karuan kan begitu ya. Jadi tidak terhitung ya, sampai reda marahnya kemudian ditanyakan kembali, diklarifikasi tentang lafal talaknya. Kalau dalam kondisi normal dia mengatakan iya benar talak, maka jatuh talak. Tapi kalau dia katakan oh, enggak, tadi saya cuma lagi marah-marah saja, maka enggak jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi belum tentu enggak jatuh. Boleh jadi jatuh, tapi setelah apa? Setelah reda marahnya, dalam keadaan normal diklarifikasi kepadanya tentang lafal tolaknya itu. Kalau dia katakan iya betul tolak, ya jatuh tolak. Tolak satu. Kalau masih satu. Ustaz, apakah virus penyakit yang mengalir di peredaran darah manusia termasuk gangguan setan? Boleh jadi ikhwan fiddin ma'asyara muslimin. Boleh jadi itu gangguan setan. Ya. Boleh jadi gangguan setan. Ada satu kisah yang ini kisah menarik, seorang yang kena penyakit pada darahnya. Ya, sejenis leukemia begitu ya. Ya. Lalu dia sudah putus asa ini. Berobat sana enggak sembuh, berobat sini enggak sembuh, minum ini enggak sembuh, minum itu enggak sembuh. Akhirnya dia minum air zam-zam. Minum air zam-zam berdoa, sembuh. Ya, dicek ternyata sembuh dia dari leukemia tersebut. Tahu air zam-zam kan? Tapi jangan zam-zam oplosan ya. Ini kan satu yang ya kita katakan apa ya? Tidak masuk dalam hitungan ilmu manusia. Ya. Tapi bisa terjadi, ikhwan fiddin ma'asyiran. Berapa banyak orang-orang yang sembuh ya dengan terapi air zam-zam saja. Ibnul Qayyim pernah mengalaminya ya ikhwan fiddin ma'asyara muslim. Beliau pernah menjalani terapi air zam-zam. Jadi tidak minum, tidak makan apapun selain air zam-zam. Karena air zam-zam itu makanan. Sembuh. Ya mungkin satu bulan. Ya. Kalau mau coba, coba saja. Ya. Ini namanya pengobatan nabawi, bukan alternatif. Ya, artinya kalau mau saya mau ini aja lah, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hukum berobat kan mubah. Ya. Kalau saya kena penyakit apa kanker apa, saya cobalah udah dokter sana di kemoterapi, di ini itu. Ya. tidak sembuh-sembuh juga, ya mungkin, mungkin, mudah-mudahan bermodal tawakal, bismillah, tawakal Allah, mudah-mudahan sembuh. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Jadi bisa jadi ya bahwa penyakit-penyakit itu adalah gangguan setan. Ya, penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia, baik itu virus pada darah atau apapun namanya penyakit itu gangguan dari setan. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Ya, mungkin itu dari makanan yang kita waktu makan enggak baca bismillah. Setan ikut makan sama kita kan begitu ya. Menyatu dalam darah kita. Boleh jadi. Karena setan itu kan dia bisa masuk ke dalam aktivitas manusia pada makannya, minumnya, tidurnya, bahkan jimanya. Akhwan fillah, ya. Maka salah satu sebab dapat keturunan yang tidak soleh itu mungkin gangguan setan juga. Ya, gangguan setan juga. Akhwan fillah, masyaallah muslimin. Ya, kita dapat keturunan yang tidak soleh. Ya, karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang itu dapat keturunan yang tidak soleh, boleh. Ya. Seperti yang antum baca kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Yang kedua apa itu? Nabi Khidir apa? Apa yang beliau lakukan? Hah? Membunuh seorang anak. Kenapa? Kenapa dibunuh? Fakhasina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Ya. Orang tuanya apa? Kafir. Dalam ayat itu disebutkan. Tidak. Mukmin. Mukmina ini. Orang tuanya mukmin, ikhwanul fiddin. Mukmina, beriman. Tapi dapat keturunan yang tidak baik. Boleh jadi. Maka sebelum berjima jangan lupa baca doa. Hafal doanya? Hafal. Silakanlah hafal. Ya, jangan lupa. Apabila ayah sudah meninggal, siapakah yang berhak menjadi wali nikah? Yaitu dari pihak laki-laki, asoba dari pihak laki-laki ke atas, yaitu kakek kalau ada. Kalau tidak ada maka ke samping, yaitu siapa pak? Paman. Dan seterusnya. Kalau tidak ada baru ke bawah kalau ada. Yang baligh salatnya kan baligh kalau saksi mana wali. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya selalu menghindari menyentuh tas kulit dan sepatu kulit orang lain. Khawatir kulit tersebut dari kulit babi. Hal ini sangat mengganggu kehidupan saya. Kok ganggu? Pakai tas plastik aja kenapa? Karena mengganggu sekali kalau enggak dari kulit. Ya, ini khawas-was yang mungkin tidak beralasan kan begitu ya. Dan kulit babi sendiri itu digunakan memang untuk tas. Jarang kan? Ya, kebanyakan kulit sapi kan begitu ya. Kulit sapi atau sejenisnya kulit domba. Ya, wallahu a'lam bisawab. Hah? Saya sampai saat ini masih selalu gagal mencari pendamping hidup saya. Ini curhat apa? Menikah. Padahal saya sudah berusaha untuk mencari calon istri. Yang jujur aja. Banyak gitu calon kan begitu ya. Ya kalau kita banyak persyaratannya, apa namanya, selting, selera tinggi, memang gak dapat-dapat lah. Tapi kalau kita cari yang seperti dianjurkan oleh Nabi, cari yang bagus agamanya, banyak yang bagus agamanya, kan begitu. Tapi kalau mau cari yang ya cantik, kaya, terpandang, hafal Quran, oh, itu nanti sampai bungkuk belum kawin-kawin ini orang. Gak ada soalnya. Ya. Maka cara yang paling mudah adalah, ada satu cara nih untuk mudah menikah kalau kayak gini nih. Beli cermin di pasar. Nah. Ya, tahulah itu. Beli cermin di pasar, ya, gunakanlah cermin itu, tahulah jawabannya. Panjang kali. Ada pertanyaan, apa hukum bersuuzon kepada non-muslim? Mungkin kita berinteraksi dengan orang-orang non-muslim ya. Ya, ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin, non-muslim itu banyak macamnya. Ada yang kafir harbi namanya. Ya, artinya orang kafir yang memerangi. Nah, untuk ini, ya namanya juga musuh kan begitu ya. Ya, kita harus waspada kan begitu. Ya tidak bisa kita percaya kalau dia adalah kafir harbi. Ada kafir musta'min, kafir mu'ahad, kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang dibiarkan hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, karena membayar jizyah atau ada perjanjian atau dilindungi. Maka untuk orang-orang kafir seperti ini atau non-muslim seperti ini, dan itulah orang-orang non-muslim yang ada di sekitar kita pada saat ini, maka tentunya hukum asal muslim memang adalah hukum asal orang kafir tidak seperti itu. Artinya apa? Kita tetap waspada. Ya. Karena Allah mengatakan, "Walantardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani, ini mewakili orang-orang kafir lainnya, non-muslim lainnya, hingga kamu mengikuti agama kamu. Mungkin kita tidak bersuuzon tentang urusan dunia kita terhadapnya. Mungkin dia orang yang amanah. Ya. Mungkin dia orang yang baik. Dari sisi dunia mau membantu. Dipinjaminya kita kan begitu ya. Dikasihnya kita kerjaan. Gajinya tinggi lagi daripada apa? Majikan yang pribumi kan begitu ya. Pokoknya dalam urusan dunia luar biasa, sangat membantu kita. Tapi ada tapinya ya, ikhwan fillah. Dalam urusan agama akhirat kita enggak boleh percaya sama mereka. Oleh karena itu kita 50-50, separuh-separuh. Urusan dunia ya enggak, tapi ya urusan akhirat lantar doa angkal Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka punya agenda. Apa? Merayu kita, memujuk kita, ya, berusaha untuk menjebak kita bahkan untuk mengikuti tata cara agama mereka atau mengikuti agama mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian ya ikhwan fillah. Maka dari itu Nabi juga bergaul dengan orang-orang non-muslim, tapi beliau menjaga jarak, ya, tidak menjadikan mereka sebagai sahabat, tidak menjadikan mereka sebagai teman karib atau teman dekat. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Nah itu saja mungkin ikhwan fillah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.